أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan terkait dengan doa memohon perlindungan dari segala sesuatu di dalam hadis. Pendengar, terkait dengan hal ini ada beberapa doa yang akan kami bacakan. Di antaranya doa tersebut adalah: Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar wa fitnatil qabr wa azabil qabr wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ighsil qalbi bima ithalji wal barad wa nakki qalbi minal khotaya kama nakita thawbal abyad minad danas wa ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal ma'thami wal maghram. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari fitnah dan azab neraka, fitnah dan azab kubur, keburukan fitnah kekayaan, keburukan fitnah kemiskinan. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dengan air es dan embun, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran noda, dan jauhkanlah jarak antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dosa dan kemaksiatan. Kemudian doa berikutnya adalah: Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, ketakutan, ketuaan dan kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Lalu membaca: Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darkis syifa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari besarnya tanggungan, beratnya kesusahan, buruknya takdir, dan gembiranya musuh terhadap cobaan yang menimpaku. Setelah itu membaca doa: Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Pendengar, demikianlah beberapa doa yang telah kami bacakan terkait dengan doa memohon perlindungan dari segala sesuatu di dalam hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.